Mana suaranya nih? Yang bilang terasa betapa indahnya, sungguh lemah diriku, tak berarti hidupku. Bila tak ada dirimu. Tepuk tangan sekali lagi buat Makassar, yuk. Andai ku bisa, akan ku balas semua yang pernah engkau berikan. Terima kasih dariku atas ketulusanmu menyayangi diriku. Makassar, boleh nyanyi sama-sama. Karena kau pun ada dengan cinta, kau buat diriku hidup selamanya. Sekali lagi boleh gak Makassar, yuk. Karena kau pun ada dengan cinta, kau buat diriku hidup selamanya. Andai ku bisa, akan ku balas semua yang pernah engkau berikan. Terima kasih darimu atas kebulusanmu menyayangi diriku. Aldi, di sana keyboard. Sama-sama.